ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama kita menjawabkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kesayangan Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mungkin kita datangkan beberapa istilah-istilah pembahagian surah dalam Al-Quran. Dan kita dapati bahawa di situ ada beberapa akwal, beberapa pendapat, dan saya ingin datangkan hari ini penjelasan berkaitan dengan apa, dengan apa yang telah kita lalui pada minggu lepas berkenaan dengan pembahagian kepada apa, pembahagian pembahagian bacaan dalam solat itu. Jadi surah-surahnya ada kita lihat pembahagian surah-surah dalam Al-Quran. Saya tukar dia punya format, dia punya warna, dia semua tukar. Jadi ada kelihatan tak kisah eh, saya tak dapat datangkan dia punya animation pasal apa, masa kesuntukan masa. Kerana kita ada datang, ada dari beberapa slide yang kita nak, nak sentuh, dan mudah-mudahan sempatlah kita lakukan ni di samping kita belajar juga. Baik. Ulama telah membahagikan surah Al-Quran kepada empat bahagian. Setiap daripadanya dikhususkan dengan namanya tersendiri. Ia seperti berikut. Yang pertama, Abtiwal. Kedua, Al-Mi'in. Dan Muthani. Atau Mathani. Lebih baik Mathani. Dan satu lagi, Al-Mufassal. Jadi dengan itu kita katakan bahawa Sekejap, sementara saya betulkan sikit. Al-Quran Al-Azim. Kerana dalam nafas saya ingat bahawa dalam mata ini. Baik, macam mana kita katakan bahawa terbahagi nafas ini, atau kita katakan bahawa Quran itu dibahagikan kepada empat jenis, iaitu Al-Tiwal, Al-Mi'in, Al-Mathani dan Mufassal. Al-Mufassal. Kita akan pergi satu persatu. Jadi saya harap kalau tak faham, beritahu, maklumkan saya. Kerana kita lihat kita perlu memahaminya dalam. Ala kulli hal, oleh kerana hari ini mungkin kerana hujan eh, saya rasa mungkin banyak tidak dapat hadir. Macam mana pun saya harap dengan datangkan slide ini dapat memberikan sedikit sebanyak kefahaman kita terhadap hadis-hadis yang selepas dan hadis yang mendatang. Daripada ini kita lihat At-Tiwal. At-Tiwal ialah mengandungi 7 surah. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Dan yang ketujuh dikhilafkan ulama, Al-Anfal atau Bara'ah Taubah, Al-Bara'ah Taubah lah, atau Surah Yunus. Jadi Al-Anfal dan dan Taubah ni satu. Yang menyatukan ni kenapa? Kerana mereka kata Bara'ah tidak ada basmalahnya, jadi bersatulah dikira. Atau Surah Yunus sebagai dinamakan Abtiwal. Tiwal dalam bahasa Arab imam mana? Tawil. Tawil apa? Panjang. Surah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah yang panjang dinamakan Tawil. Tak dapat cuba. Macam mana cuba? Bukunya tak dapat lagi. Nah, anda kena cek sana. Anda kena kita katakan bahawa ini adalah dinamakan sebagai Tiwal. Kemudian kita pergi pada Al-Mi'un atau Mi'in. Surat Al-Mi'in. Surah yang mengandungi ayat ini 100 ayat. Tadi Mi'in 100 kan? Mi'ah 100. Oh, belum ambil kopi. Biar nak kopi kan. Satu-satu eh, sikit-sikit. Surah Baqarah, Surah Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal dan Bara'ah. Kemudian dikhilafkan ataupun dirus. Nah. Sudah maklumkan saya. Email lah, email lurus. Saya boleh kasih pada beliau nanti. Siapa nak apa? Di email kan? Ah, tak apa, saya kasih ini. Hantar. Tak kena hantar dia email mereka. Oh, email mereka. Okay. Ada saya ada email, saya ada kertas. Okey, ada sebahagian dah ada email addressnya. Sebahagian belum ada, jadi yang belum ada boleh tulislah. Akhi Rizwan akan emailkan ni. Kemudian kita katakan di sini bahawa lepas tu adalah Al-Mi'in ataupun Al-Mi'un, kalau dia tak ada dia tak baris bawah. Surah yang mengandungi ayatnya 100 atau dekat dengannya. 100, 101, 102, 103, 105, dekat 100 lah. Ataupun 90 lebih dan dekat 100 dinamakan sebagai Mi'un. Dia round off kan kepada 100. Kemudian Al-Mathani. Al-Mathani adalah ialah surah selepas Al-Mi'in. Tapi sebagai melihat bukan selepas Al-Mi'in, dia sebelum Al-Mi'in maknanya. Imam Al-Farraq berkata ia adalah surah yang ayat-ayatnya kurang daripada 100 ayat. Ini adalah kerana ia diulang-ulang. Tusanna lebih daripada diulang-ulang At-Tiwal dan Al-Mi'in. Maksudnya kalimah Mathani, sebab kita katakan Salatul Lail Mathna Mathna, bukan dua-dua saja, diulang-ulang, dilakukan secara genap-genap. Maksudnya diulang-ulang-ulang. Jadi kalaulah kita katakan Mathani ini adalah surah yang bawah 100, ini puluhan. Al-Mathani atau kita tukarkan Al-Mathani, semua tukarkan Mathani, adalah surah-surah yang diulang-ulang dalamnya kewajipan-kewajipan, hudud, qisas dan contoh-contoh sebagai yang dikatakan oleh Ibn Abbas dan Ibn Jubair. Jadi dikatakan sebenarnya Mathani ini namanya kerana dia ulang-ulang selalu. Kerana dalamnya itu diulang-ulang, sama ada diulang-ulang kerana senang diulang, kerana kalau lebih daripada 100 susah nak ulang-ulang. Jadi kalau puluhan senang nak ulang. Satu. Satu lagi pendapat mengatakan bahawa surah ini diulang-ulang kerana dalamnya diulang-ulang kewajipan-kewajipan, faraid-faraid yang diperlukan, dilakukan, hudud-hudud, kisah, contoh-contoh. Ini contoh-contoh maknanya cerita-cerita lama, cerita-cerita yang datang oleh Allah dan sebagainya, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas dan Ibn Jubair. Al-Baihaqi berkata beliau, Al-Mathani adalah surah yang bawah daripada Al-Mi'in dari atas mufassal dengan hadis Ibn Abbas. Ini kita akan datangkan selepas ni. Jadi Al-Baihaqi berkata, Al-Mathani adalah surah yang bawah daripada Al-Mi'in dan di atas mufassal dengan hadis Ibn Abbas. Apabila beliau berkata kepada Uthman radhiyallahu an, apa yang membawa kamu untuk kamu memisahkan surah Bara'ah sedang ia adalah daripada Al-Mi'in, daripada surah Al-Anfal sedangkan ia adalah daripada Al-Mathani, dan kamu memisahkannya keduanya? Ibn Abbas radhiyallahu an bertanya kepada Uthman radhiyallahu an, kenapakah engkau memisahkan surah Bara'ah sedang ia adalah daripada Al-Mi'in dan kepada surah Al-Anfal kerana dia adalah Mathani? Kita lihat bilangan Bara'ah itu, kita lihat dan bilangan Mathani, kita akan dapati bahawa ianya adalah di atas Al-Mi'in adalah di atas mufassal dan hadis dan apa, dan apa kita katakan bahawa Mi'in ini tidak apa, tidak lebih daripada tidak kurang daripada kisar mufassal, tidak lebih daripada Mi'in. Maksudnya gitulah, di antara Mi'in dengan mufassal. Boleh faham eh? Ini bahasa saya terjemahkan untuk kaedah yang senang lah. Tapi kalau kaedah yang lebih baik adalah kita katakan bahawa Mathani adalah surah yang di antara Mi'in dan mufassal. Ini bahasa yang lebih orang faham lah, senang, ringkas. Tapi kalau kita lihat bahasa yang digunakan ialah di bawah, surah yang di bawah daripada Mi'in dan di atas mufassal. Mufassal apa? Surah tahu mufassal, tak tahu apa bawah mufassal. kan? Jadi dengan itu kita katakan mufassal pula sampai pada ni. Al-mufassal ia adalah pada akhir-akhir Al-Quran, mana di surah-surah yang akhir-akhir Al-Quran itu adalah surah yang dinamakan mufassal. Ulama telah berbeza pendapat, telah berbeza pendapat. Yang pertama daripadanya kita kata yang pertama tu boleh dibuang, ia adalah pada akhir-akhir Al-Quran. Ulama telah berbeza pendapat dari berkenaan dengannya lah, kepada 12 pandangan. Okey. Okey. Ada yang mengatakan awalnya surah Qaf. Imam Nawawi rahmatullah mensahihkan ini bahawa sesungguhnya yang pertama dari surah Hujurat adalah surah Al-Hujurat. Yang pertama daripada surah Mufassal ini adalah surah Al-Hujurat. Ia dinamakan sebagai Mufassal kerana banyaknya pemisahan. Mufassal, Fassal mana apa? Damir Mufassal apa? Damir yang terpisah. Jadi Mufassal tu maksudnya dia dipisah-pisahkan selalu. Jadi begitu juga kita katakan bahawa kita dah belajar juga tajwid. Bagi siapa yang tak tahu yang kaedah ini, kita belajar tajwid. Sebagai tajwid kita katakan mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Jadi fasalah juga membawa makna terpisah. Jadi dengan itu kita dah dipisah-pisahkan selalu dengan di antara surah dengan basmalah. Kerana kurangnya pemansuhan dan juga kerana kurangnya pemansuhan di dalamnya. Apa maksud pemansuhan? Kita tahu bahawa Al-Quranul Karim telah datang kepadanya pemansuhan oleh Allah SWT yang telah menurunkannya, dan Allah SWT memansuhkan sebahagiannya. Dan pemansuhan ini dengan pelbagai jenis pemansuhan kita akan belajar dalam bab usul fikih, tapi tak sentuh fikih. Okay, ala kulihan kita katakan bahawa pembelajaran pemansuhan ini akan dipelajari dalam ilmu usul fikih. Pemansuhan mana kita dibatalkan sesuatu hukum atau ayat yang terkandung. Sama ada pembatalan Allah SWT terhadap sesuatu ayat itu sama ada sama lafaznya atau hukumnya, atau kedua-duanya, atau dikekalkan lafaznya tapi hukumnya dibatalkan, atau dikekalkan hukumnya lafaznya dibatalkan sebagainya. Jadi ini di antara cara-cara pemansuhan yang ada dalam Al-Quran. Tetapi dalam surah-surah Mufassal ini kurang sangat kita lihat ada dalamnya pemansuhan. Kerana surah-surah Mufassal sebenarnya banyak daripadanya daripada surah Makiyah, yang banyak menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang alam akhirat, tentang kiamat, tentang macam-macam kita lihat perceritaan alam sebagainya. Jadi tak ada pemansuhan dalam cerita-cerita, tak ada pemansuhan dalam pemberitaan dan sebagainya. Hanyalah datang pemansuhan dalam hukum-hukum sahaja. Itu dari situ, sebab itulah kita tak ada banyak pemansuhan dalam ni. Okey. Siapa yang boleh tangkap betul kan? Tak boleh tanya eh. Nanti saya akan soal. Okey. Tidak. Pemansuhan ini berlaku sama ada Allah SWT memansuhkan dengan menggunakan dengan menghilangkannya langsung, tidak dijadikan sebahagian daripada Al-Quran yang dibacakan, ataupun dikekalkan bacaannya tapi kita lihat hukumnya dah tak ada. Sebagai contoh misalnya bahawa misalnya wanita yang kematian suaminya, pada awal mereka diperintahkan untuk berkabung selama setahun namanya. Haulaini kamilaini liman Aisyah ayah dan situ ayah. Nanti kalau dapat dengar ayahnya kita akan datangkan. Dimasukkan dengan ayat. Di sini didatangkan ayat memansuh ayat, datangkan ayat yang lain memasukkannya. Tetapi kita katakan bahawa pemansuhan itu tidak semestinya daripada sudut pemansuhan lafaz. Ada ketika lihat di antara ulama mengatakan bahawa di antara dalam Al-Quran itu surah Al-Ahzab itu dahulunya sama banyaknya seperti surah Baqarah bilangan ini. Tetapi telah dimansuhkan sebagainya sehinggalah kita lihat keadaan sekarang. Jadi kita katakan pemansuhan ini perlu dia ada ilmu pengetahuan tentang pemansuhan dan sebagainya. Kalau tidak dapat mengetahui. Jadi pemansuhan kita belajar bab kita sama ada usul fikih, atau babnya misalnya ulumul Quran, atau babnya kita belajar misalnya bab berkaitan dengan Asbabun nuzul boleh dapat juga, tapi tak tak semuanya. Kerana sebahagiannya lafaz, sebagai contoh, bagaimana kita tahu hukuman bagi orang yang berzina setelah berumah tangga berjam? Macam mana? Ada ayat yang kita lihat dahulunya dibacakan, au asyikhu wa syikhatu idza zanaya fajlit farjumuhuma farjumuhuma. Ayat itu sebut. Lepas tu dia dibatalkan pembacaannya, tapi ketat hukumnya. Begitulah sebaliknya. Sebab tu bab ni perlu belajar bab yang kita sentuhkan. Nanti kita kena keperluaskan ni. Jadi kita akan faham kenapa ke Allah Taala. Allah Taala firman yamhullahu ma yasha'u. Allah apa, Allah SWT yamhullah memadamkan apa yang dikehendak dan menetapkan apa yang dikehendak. Jadi sini adalah al-hukmu lillahi taala. Sebab itu kita ada dasar bahawa la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidaklah Allah dipersoal atas apa yang Allah lakukan, tapi mereka lah yang akan dipersoalkan. Dan sebab itu kita lihat dasarnya adalah Allah SWT berhak untuk meletakkan hukum, untuk menghilangkan hukum. Sebab itu kita katakan al-hukum inil hukumu illa lillah. Bahawa sesungguhnya hukum itu melainkan adalah milik Allah SWT. Jadi dengan itu kita katakan bahawa Allah berhak untuk meletakkan hukum, begitu juga Allah berhak untuk memansuhkannya. Dan pemansuhan itu dengan pelbagai cara yang telah diterangkan oleh ulama dalam bab-bab ini, insya-Allah kita belajar. Itu orang sangat untuk teruskan belajar. Ada kat mana-mana kita nampak ada belajar usul fikih sebagainya, ambillah belajar. Baik. Ya. Boleh. Ya, adakah dia boleh dimansuhkan oleh hadis? Boleh juga dimansuhkan oleh hadis. Tetapi sebenarnya dia telah dimansuhkan penulisannya oleh Allah SWT. Sebab itu tidak dianggap sebagai apa, Al-Quran lagi. Tetapi ada tak sebagainya telah dimasukkan kekal lafaz dia, tapi dimasukkan oleh hadis, kita di situ anak-anak perlu rujuk. Kerana kita lihat daripada apa yang anak pelajar tak nampak dia punya contohnya. Jadi ala kulihal kita akan lihat, kita akan pastikan bahawa dalam pembelajaran ini kita akan sentuh beberapa perkara. Bab ini banyak diterangkan dalam bab usul fikir yang kita boleh pelajari, insya-Allah. Usul fikir atau ulumul Quran. Ulumul Quran kita boleh belajar dekat tahkam, kita nampak dia punya pembatalannya. Sebagai contoh kita katakan bahawa bahawa kita dahulu kalau berhadapan dengan musuh tak boleh berganjak dari daripada medan peperangan kalau musuh itu kurang daripada 10 kali ganda. Maknanya kalau orang Islam 100, musuh 1000, haram berpaling apa lari. Hari larikan diri daripada medan peperangan dosa besar. Cabut daripada medan peperangan dosa besar. Tawalli yawmaz zahab di antara dosa-dosa besar. Tetapi apabila Allah mengetahui keadaan orang ramai lemah, Allah telah berfirman al-ana khaffafallahu ankum 'alima anna fikum dha'fa. Sekarang ini Allah telah meringankan kamu dan mengetahui bagi diri kamu ini kelemahan. Jadi Allah ringankan sampailah tahap kita lihat dua kali ganda. Kalau selagi gerilangan musuh dua kali ganda, tak boleh lari. Kalau lari berdosa besar. Jadi kita kata ni rukhs, ini adalah kita katakan adalah dinamakan sebagai pemansuhan yang Allah berikan kepada kita. Ada sebagian pemansuhan, pemansuhan pelbagai. Dia ada pemansuhan daripada hukum yang ringan kepada yang berat, hukum yang ringan hukum yang sama, hukum yang dimansuhkan kepada yang sama keadaannya, ataupun daripada hukum yang berat daripada yang ringan. Seperti berat kepada ringan, ringan kepada berat apa? Seperti puasa Ashura dahulunya wajib, sekarang ditindahkan kepada Ramadan. Berat lagi kan? Jadi kita kata tu. Jadi sebagian itu telah kita katakan daripada surat demikian. Tapi insya-Allah bukan babnya. Nanti masuk lagi. Kita dah banyak nak kita langsungkan hari ini. Naam. Ia juga dikenal dengan Al-Muhkam. Mufassal ini juga dikenal dengan Al-Muhkam. Dengan asar yang dibuatkan oleh Bukhari daripada As-Sa'id bin Jubair, beliau berkata adalah Al-Muhkam. Jadi boleh dinamakan Mufassal, boleh juga dinamakan Muhkam. Nah, boleh seterus? Boleh? Okay. Bersama semua? InsyaAllah. Dia channel hari ni channel lain sikit. Tapi perlu kita belajar juga. Kerana dia akan kaitan dengan hadis kita. Ini ulumul Quran. Ulumul Quran. Masuk sikit. Kemudian kita balik kepada mufassal. Mufassal terbagi kepada tiga. Ini penting. Tiwalul mufassal, awsatul mufassal, kisarul mufassal. tiwal mufassal yang panjang daripada mufassal, awsatul mufassal yang pertengahan daripada mufassal, qisarul mufassal ialah yang pendek daripada mufassal. Mufassal apa? Pertama, mufassal ini surah yang daripada yang dikhilafkan ulama sama ada hujurat ataupun qaf sampailah An-Nas. Okey, boleh terus. Okey, surah qaf sampai Nas itu namanya mufassal. Antara surah qaf sampailah surah An-Nas semuanya dinamakan mufassal. Okey, macam mana boleh tanya demikian? Pertama sekali kita kata sebab tu dipisahkan, dibezakan dengan pada tiga. Sebab mana datang juz amal lah kan? Yang orang namakan juz amal. Itu tu nama-nama juzuk lain. Kita bukan cakap asal juzuk, kita cakap tentang surah-surah jenisnya. Jenisnya. Okey. Baik. Jadi kita boleh kita katakan tentang tiwalul mufassal. Mufassal ni daripada surah Qaf sampai surah An-Nas. Saya lebih cenderung kepada Qaf kerana dia didukung kepada banyak sahabat yang menyandarkannya, begitu juga Ibnu Katsir menekankan. Berkenaan dengan Hujurat hingga surah Buruj, kita lihat ada sebahagian pendapat. Kenapa kita kata surah Mursalat? Kerana hingga juz amma. Sebenarnya kita kata kepada surah Amma Yatasa'alun. Tapi kerana dia bukan sehingga ni, maksudnya kalau kita kata sehingga, dia ada dua makna. Sama ada hingga itu maknanya dia merangkumi surah tersebut atau dia berhenti sebelum surah itu. Wamsahu bi ru'abi Allah Ta'ala berfirman waghsilu wujuhakum, Allah Ta'ala berfirman ayat tersebut, ayat surah kita berwudu apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Marafiq masuk ke sebelum marafiq ke sebelum siku ke selepas siku? Kita kata merangkumi siku semua yang lebih kutusan sahih. Jadi sebab itu saya katakan di sini, saya terangkan surah yang sebelum ini untuk menghilangkan kekeliruan. Kerana kita dah belajar itu hingga. Tapi kalau sebagai ulama lihat kepada gaya ada saja. Tapi macam mana pun kita kata kita ambil yang lebih tak mau kelirukan orang. Jadi saya katakan mursalat. Kerana kita lihat pada pandangan, kalau kita lihat pada apa yang diterangkan ulama, dia kata sujud amma ataupun ialah surat amma. Faham eh? Tapi alatnya kita sebenarnya dia adalah mursalat. Lepas mursalat baru amma yatasa'alun. Okey. Jadi surah Tiwalul Mufassal ialah yang panjang daripada mufassal ialah daripada qaf hinggalah mursalat. Awsatul Mufassal daripada juz amma surah amma tadi hinggalah surah Lail. Wal-Laili? Ha? Wal-Laili bahasa apa? Wal-Laili da. Aywa. Bahasa kisah kisarul. Kisah mufassal Lail duha sehingga surah An-Nas. Saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua ni kerana pendapat ini lebih dikudukung dan dia yang telah kita datangkan Syekh Basam dan juga kita datangkan minggu lepas penerangan ni. Tapi kita datangkan semua pandangan ni supaya awak tahu. Okay, dari pendapat yang kedua tadi, dari surah Tariq sehinggalah surah Al-Bayyinah. Dari surah Zalzalah hinggalah akhir Quran, ini surah Nas. Jadi itu pandangan yang kedua. Ini daripada rujukan buku-buku ulumul Quran yang kita boleh pelajari insyaAllah. Awsat mana pertengahan, wasat. Khairul umuri awsatuha. Sebab perkara adalah yang pertengahannya. Jadi pertengahan. Awsat mana pertengahan. Awsatul mufassal. Kisarul mufassal ialah yang pendek daripada mufassal. Nah. Boleh terus? Dasar dari pembahagian ini apa sebenarnya? Apa dasarnya? Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW dan juga hadis yang kita belajar ni. Cakap dengan kisar sebagainya. Apa makna kisar? Tapi macam mana pun ini tak boleh jadi dalil. Kerana apa? Dia sebagai kita katakan yang di sini lebih tepat kita gunakan yang apa yang kita datangkan hadis ini. Kenapa hadis ini menerangkan semuanya? Yang ini tak terangkan semuanya. Jadi marahul urawahu Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin hasan an Rafilah ibn al-Asqa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu makan at-Taurat u'titu makan at-Taurat as-sab'. Dalam riwayat sab'ut tiwal. Wa u'titu makan az-Zabur al-mi'in. Wa u'titu makan al-Injil makan al-Injil al-Mathani. Wa fuddiltu bil mufassal wa fi riwayah as-sab'u tiwal. Jadi dengan itu kita lihat bukan fusilat ni, fudiltu. Fudiltu mana aku diberikan kelebihan. Jadi tafsir terjemahan tu boleh baiki. Ini sebetulkan kalau saya nak hantar. Apa yang telah diriwayatkan oleh Muhammad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan daripada Wasilah bin Asqaq, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diberikan gantian daripada Taurat 7. Itu 7 tiwal sebenarnya. Dan gantian daripada Az-Zabur Mi'in, dan aku diberikan gantian daripada Al-Injil Matsani, dan telah aku diberikan kelebihan daripada Mufassal dalam riwayat lain. Jadi fusilat bukan fusilat, fudiltu. Saya nak terangkan, anda terbaca fusilat, jadi sebenarnya fudiltu. Aku diberikan kelebihan dengan Mufassal. Baik. Dengan itu kita lihat telah kita serangkan tentang apa yang dimaknakan sebagai tiwal, kemudian mi'in, kemudian surah tu lagi mathani, lepas tu mufassal. Mufassal dibahagi kepada tiga, tiwalul apa tiwal mufassal, awsatul mufassal, kisarul mufassal. Jadi dengan itu kita dah faham, dan kita nanti kalau kita sentuh hadis ni kita akan memahaminya. Saya nak sebenarnya pada pancangan saya nak kita baca, kita nak datangkan tentang masalah ni. Tapi oleh kerana hari ini ramai tidak hadir, macam mana pandangan? Teruskan kelas kelas kita atau kita baca ini? Bingung ni? Okey. Kita teruskan kelas ya? Okey. Jadi kita balik daripada berterang tadi, kita akan insyaAllah terangkannya. Kerana saya dah datangkan beberapa bab ni, dia agak panjang, dan di situ saya akan datangkan terjih daripada apa yang kita lihat. Banyak slide, ini tak boleh habis satu jam. Jadi pasal nak terangkan, saya nak terjihkannya. Jadi kita harus datangkan semua dalil-dalilnya insyaAllah. Jadi saya datang fatwa dari penduduk jenah da'imah juga untuk menerangkannya. Mereka mereka datangkan hujah-hujah yang telah dalil-dalil yang telah datangkan, lalu dia mereka menjawab dalil-dalil tersebut dengan apa, dengan lebih tepat lagi. Jadi aku lihat kita akan datangkan bab tersebut dengan lebih lebih terperinci insyaAllah pada masanya. Kalau datang dulu kasih saya masa, saya belum habis terjemah. Yang sejarah terjemah okey, cuma yang sebelum terjemah belakang-belakang tu kalau awak boleh bahasa Arab tak ya? Okey, tak masalah. Kalau bahasa Arab hantar datang hari Minggu jam 8. Baik, kita selesaikan di sini. Taranum lah dia punya bacaan, dengan bacaan-bacaan yang tertentu yang telah sebahagian ulama-ulama qiraat ini membacakannya. Bukan kerana, bukan sebab qiraat, tapi sebab lagunya, melodinya, dengan gayanya, dengan kita katakan tarik nafasnya dan sebagainya. Taranum bukan disuruh, dianjurkan. Maksudnya bukan dianjurkan, dianjurkan dari sudut keseluruhan, tapi tidak secara terperincian. Keperincian Nabi SAW saja, laisa minna lam yataghanna bil Quran, bukanlah berkenaan kami mereka yang tidak melagukan Al-Quran. Tapi adakah lagu-lagu orang tertentu yang kita harus ikut? Tidaklah. Yang penting tajwidnya betul, lagunya siapa, kita ada lagu yang kita rasa lebih sedap, gunakan, tak masalah. Maknanya tuntutannya adalah tajwidnya betul, tajwidnya dibaca dengan tertil yang betul. Tertil mari baca dengan perlahan, dengan berikan hak-haknya. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tertil. Satu persatu, bukan satu persatu, dia bahkan kita itu bacakan dengan betul bahasanya. Kerana bacaan Al-Quran berbeza dengan membaca dalam bacaan dalam tulisan Arab. Orang Arab tidak mentajwidkannya. Kita pernah dengar orang Arab berbual dengan keadaan tajwid. Tapi kita lihat dalam Al-Quran mereka bertajwid. Sebab tajwid hanya khas pada bacaan Al-Quran sahaja. Jadi sebab perlu, kalau kita baca hadis pun tak perlu nak tajwid. Jadi yang disuruh wajib kita, yang disuruh kita tajwidkan adalah Al-Quranul Karim. Allah telah berfirman wa rattilil Qur'ana tartila. Tetapi adakah kita disuruh untuk baca dengan belajar misalnya do re mi fa sol la ti do? Begitu tak ada. Jadi kita ada sebagai melampau sangat dari sudut itu belajar dengan cara demikian. Jadi dari kegunaan cara-cara yang kita lihat, cara yang agak kita kata tidak pernah diajar. Sebahagian kita lihat mereka berniat baik, di antaranya adalah niat untuk mencantikkan bacaan mereka. Cuma kita kata apabila dah dijadikan sebagai luar daripada norma yang biasa, kita tidak boleh. Tak perlulah kita belajar. Jadi kalau nak belajar pun cara yang biasa. Kalau kita kadang-kadang tak perlu belajar dengan cara demikian pun, kita boleh belajar dengan cara dah belajar tajwid dahulu, lepas itu kita belajar dengan cara mendengar ulama-ulama yang baca dengan keadaan demikian, kita baca dengan demikian. Ulama-ulama yang misalnya imam-imam Mekah, imam Madinah, imam mana-mana kita nak ikut, ikutlah. Tapi tidak perlulah kita melalui pembelajaran yang digunakan oleh golongan yang nak menyanyi dengan golongan yang nak membaca. Jadi kita tidak sepatutnya lah digunakan demikian. Wallahu ta'ala alam. Mereka akan belajar beberapa gaya rentak, dan gaya rentak itu dinamakan sebagai bayati. Ini saya rasa lebih dimaklumi bagi mereka yang mempelajarinya lah. Ada kulihal pentingkan belajar benda yang membawa kepentingan kita di dunia dan di akhirat dahulu. Terlebih lagi adalah perkara yang berkaitan dengan mesej Al-Quran itu. Kerana apabila kita belajar setiap hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, sebenarnya kita belajar Al-Quran yang mana dituntut, lebih dituntut daripada pembelajaran taranumnya. Sedangkan kita lihat dasar utama daripada diturunkan Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk. Jadi dengan itu perlulah kita mengambil Al-Quran ini sebagai benar-benar petunjuk kepada kita. Jangan kita jadikan dia kita kata bukan saja seni, tapi sebagai menjauhkan kita daripada maksud utama yang diturunkan. Kerana sebagian orang kita lihat, sebab itu sebagian ulama pun kita lihat, apabila seseorang itu dah misalnya beri tumpuan terlampau banyak sangat terhadap kiraat, sebagian ulama memakruhkannya juga. Kenapa memakruhkannya? Kerana ada perkara yang lebih penting daripada kiraat, dia belum lagi memantapkannya. Kerana kiraat ini memang dia adalah salah satu daripada ilmu yang diperlukan seseorang daripada kita belajar, kerana dia adalah salah satu daripada ilmu yang dinamakan fardhu kifayah. Tetapi kita katakan kalau semua kita anjurkan orang untuk belajar kiraat, kita kata kurang baik. Kenapa? Kerana kita telah menganjurkan mereka kepada, kerana nak belajar kiraat ini perlu nafas yang panjang. Bukan nafas panjang maknanya kita perlu nafas kita betul-betul panjang, maknanya stamina panjang. Kerana belajar kiraat ini perlukan bertahun-tahun namanya. Dan kalaulah betul diberikan tumpuan kepada kita katakan masanya ini, kalau dia kita lihat dia lemah daripada mengetahui firman-firman Allah daripada surat hukum-hukumnya, perlulah dipelajari, diutamakan ini dulu. Lebih utama daripada dia utamakan pembacaan yang baik dan sebagainya. Kerana Al-Quran itu disuruh kita menuntutnya bukan hanya cara membaca, tapi keseluruhannya. Sehingga kita belajar fikir, kita belajar hadis, ini adalah belajar mendalami Al-Quran juga. Sebab itu kira kita seorang belajar sejarah, saya belajar hadis, belajar fikir, belajar usul fikir, kita kata imam belajar Al-Quran juga daripada sudut yang lebih luas lagi, kerana dia cuba memahami Al-Quran dengannya. Sebab itu kita harus perbaiki niat kita dalam apa kita belajar. Dengan kita yang itu kita dapat, sebenarnya kita belajar bahasa Arab buat apa? Belajar ini tujuan untuk belajar Al-Quran, supaya kita boleh baca Quran, kita faham. Dan itu sebab katakan bahawa konteks apabila Nabi SAW kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kamu ialah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan hanya mengajar satu sudut saja, mengajar daripada sudut yang seluruhannya. Itu lebih utama. Begitu sampai kepada hadis 273. Okey, kalau kita balik pada 7273 dulu, saya nak terangkan tentang hadis tu supaya kita faham. Jadi kalau kita dah faham pembahagian tadi, kita mengulang akidah kembali, kita revisit ya, kita kembali ziarahnya untuk apa? Untuk mengetahui adakah kita lebih faham tidak. Wan Sulaiman bin Yasar qol kana fulan yutilul awwali fi awwalin ulayin min dhumna adh-dhuhri wa yukhaffifu al-'asra wa yaqra'u fi al-maghrib bi qisarin mufassal wa yaqra'u fi al-'isha' bi wasatihi wa fi al-subhi bi tiwalihi. Faqala Abu Hurairah ma salaitu wara ahadin wara ahadin ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha, akhrajahu An-Nasa'i bi isnadin sahih. Dari Sulaiman bin Yasar berkata, si fulan memanjangkan dua rakaat pertama daripada salat zuhur dan memendekkan pada salat asar, membaca surah-surah pendek dari kelompok mufassal pada salat maghrib, sedangkan sekelompok-kelompok mufassal pada salat maghrib, sedangkan pada salat isyak dengan surah-surah sedang dari kelompok mufassal, sedangkan pada salat subuh ia membaca surah-surah panjang dari kelompok tersebut, kelompok mufassal. Jadi kita katakan, kemudian Abu Hurairah berkata, saya tidak pernah mengerjakan salat di belakang seorang yang lebih menyerupai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang ini. Di sini menerangkan kepada kita bahawa pada salat maghrib dibacakan surah-surah pendek daripada kelompok mufassal, qisar mufassal. Jadi surah mana? Surah mana? Naam, ha? Mana dia? Ah, dah tadi kita pergi padanya. Tarik sampai Al-Bayyinah. Okey, apa dia? Tarik sampai Al-Bayyinah. Tarik sampai Al-Bayyinah, betul ke? Kisar tu. Habis. Ah. Ah, kisar. Saya tidak tahu ada kisar mufassal. Jadi yang bawah lepas sampai daripada duha, atau kalau kita nak pergi pada duha tadi sampai kepada Anas. Wa yaqra'u fil 'isha' bi wasatihi, dia baca pada solat isyak pada wasati, di pertengahannya. Pertengahan apa? Mufassal. Dia pertengahan mufassal apa? Ambil yang kita nak ambil, yang saya pendapat yang kita datang minggu lepas. Kerana saya kata yang pada kedua tadi itu lebih kukuh lagi. Okey, balik semula. Balik semula eh. Kita ulang balik yang tadi. Mufassal terbagi berapa? Tiga. Apakah dia namanya? Tual. Tual mufassal. Atau wasat, awsatu mufassal atau wasatu mufassal. Tak ada masalah. Dia lebih bahasa. Awsat maknanya jamak plural kepada wasat, pertengahan. Wasat di singular. Tak masalah. Jadi awsat atau wasat, kisah. Wasatu mufassal dari mana sama mana? Kemudian, kejap-kejap. Kita. Kemudian yang ketiga adalah kisarul mufassal. Jadi, kita balik pada awal tadi. Tiwalu mufassal. Dapat surah apa sebelum mana? Qaf mursalat. Ataupun kita ada sebelumnya amma yatasalun. Okey. Kemudian itu tiwal. Jadi tiwal pada salat maghrib, salat isyak dibaca apa? Tiwalihi. Jadi solat itulah dibaca. Okey, kita baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini surah isyak. Jadi kita katakan. Kemudian wa fi subhi, kita tu wasatihi, kita ada baik tadi yaqra bi isya wasati, wasati mana daripada mana isya juz amma sampai al-lail. Jadi isya daripada juz amma sampai al-lail, betul? Isya daripada juz amma sampai al-lail. Kalau siapa baca di antaranya, okey. Kemudian pada waktu subuh yang panjangnya balik tadi di atas tiwalnya qaf sampai juz amma. Jadi Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah solat di belakang seseorang yang lebih memiripi solat Rasulullah daripada orang ini. Jadi dengan itu kita kalau boleh solat sendirian kita ataupun berjemaah kita, kalaulah dengan orang-orang yang kuat, buat dengan. Kalau orang ada orang yang lemah, kita elakkan. Jadi kita lihat pertama sekali pada orang makmum kita. Makmum yang menjadi keutamaan. Kalau kita ada dasar, Abdu'if Amiru Rakbi. Orang yang lemah, dia adalah ketua bagi kumpulan yang berjalan ataupun sebagainya. Kita kata dengan itu, kita kata dia adalah diutamakan. Boleh? Kita kembali kepada 273. وعن جبير بن مطعم قال سمعت قال المصنف رحمه تعالى في كتاب سبل السلام وقال وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه. Dari Jubair bin Mut'im berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur pada solat Maghrib. Muttafaqun alaih. Jadi Tur ni panjang ke tidak ni? Panjang juga kan. Maghrib, masya-Allah. Dalam Al-Fath Bari jelaskan Jubair mendengarnya saat ia belum masuk Islam. Hadis ini menunjukkan bahawa solat Maghrib tidak dikhususkan surah-surah pendek dari kelompok mufassal. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW membaca Alif Lam Mim Sad pada solat Maghrib. Ada juga menyebutkan bahawa beliau membaca surah As-Saffat, membaca Hamim, surah Dukhan, membaca surah Al-A'la, membaca surah At-Tin, membaca Al-Mu'awwidhatin, juga surah Al-Mursalat. Dan beliau juga membaca dengan surah-surah pendek dari kelompok Al-Mufassal. Semua riwayat tersebut adalah dalam hadis yang sahih. Jadi tak ada masalah Maghrib itu kita bacakan lebih daripada itu juga. Maknanya sebab tu ada ketika kita kata perlu dalam kita dah, kita perlu mengetahui daripada sudut dalil-dalil yang lain agar kita nak anjurkan orang, kita tahu kenapa kan orang tu buat demikian. Mungkin dia buat sekali, tak salah kalau buat sekali. Kalau kita nak anjurkan dia buat yang banyak dilakukan menyerupai solat Rasulullah SAW, kita boleh anjurkan demikian. Maknanya kalau Maghrib solat ni boleh baca kisar mufassal, kalau solat Isyak wasat mufassal, Kalau subuh tiwal mufassal. Tapi kalau lain daripada itu boleh tak? Boleh, tak masalah. Sedangkan yang selalu membiasakan baca surah-surah pendek daripada kelompok al-mufassal ialah Marwan bin Hakam. Tapi Zaid bin Thabit mengingkari secara berkata, kenapa engkau selalu membaca surah-surah pendek daripada kelompok mufassal padahal telah diriwayatkan oleh Nabi SAW membaca dengan surah terpanjang dari dua surah pada surah Maghrib, iaitu surah Al-A'raf. Masya Allah. Panjang. Habis salam ni dah isyak. Masya Allah. Jadi kata-kata inilah, kadang-kadang kita harus mengambil. Selagi dia daripada ada sunnahnya, ambil. Tapi kalau sunnahnya sekali-sekala, kita buat sekali-sekala juga. Jadi kita kata kita tidaklah meletakkannya kepada keluar daripada konteks. Ada ketika orang nak undang, dia nak surah Al-A'raf, jadi dia kata semua saya solat apa? Solat Maghrib, solat Al-A'raf. Kita salah lah. Kerana apa? Hatta ada dalil, saya ada dalil, dalilnya hadis ni. Kita tahu, oh lah betul, tapi berapa banyak dalilnya yang lain yang menunjukkan awak baca yang lain. Jadi bila awak ada masa di kehidupan awak baca yang lain, kita tanya dia. Kalau dia kata belum lagi, buatlah sekarang. Kenapa kita tahu bila kita dapat mencontohi sunnah Rasulullah SAW? Kerana kita boleh tahu satu sunnah, satu perkara sebagai sunnah Rasulullah SAW, apa kita buat? Kita laksanakan, kita cuba melaksanakannya kerana kita ingin jadi ahli kepadanya, ahli sunnah. Jadi orang yang ahli sunnah wal jamaah ini kita nak sentiasa bersemangat untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dia mengetahui. Jadi kalau kita tahu salah satu daripada ini adalah sunnah Rasulullah SAW, kita cuba berusaha bagaimana dapat lakukannya. Itulah perspektif seorang yang cinta pada sunnah. Jadi sebab itu kita kata elakkan daripada melambat-lambatkan mengamalkan yang sunnah-sunnah yang lain. Nah. Baik, hadis ini menunjukkan bahawa solat Maghrib tidak dikhususkan dengan surah-surah pendek daripada kita habis ya. Mana ni? An-Nasai meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi surah Al-A'raf menjadi dua kali bacaan pada dua rakaat solat Maghrib. Beliau juga membaca surah At-Tin, surah Al-A'raf, subuh Maghrib, masya-Allah wa ta'ala. Beliau juga membaca surah At-Tin pada solat Isyak. Ini pendek pula. Isyak. Kita kata. Kemudian beliau menentukan surah Asy-Syams pada solat Isyak untuk Muaz. Jadi dia tentukan, dia dah apa dah bikin ketentuan. Muaz baca surah Isyak, baca apa? Surah Syams saja. Kenapa? Kalau terlebih panjang dia memang kita mana sahabat tak suka orang yang dah ada kelazatan membaca Al-Quran. Baca Quran dia lupa orang belakang. Kelazatan membaca. Tapi orang seperti ini dia kena kawal. Okay, baca surah Syams saja. Dia gini. Jadi sebab itu kita katakan daripada surah ini menunjukkan kepada kita bahawa harus diberikan juga kita lihat petunjuk-petunjuk dan salah tak kita menentukan. Misalnya ada masjid sekarang dekat mana dia, so semua imam-imam bacalah surah ni pada hari Jumaat misalnya. Ada kan? Jadi kita kata boleh tak kalau ada hujah seperti ini, keperluan-keperluan yang membawa kepada kesenangan, kemudahan makmum, kita kata tak masalah. Tapi kalau dia rasa ini sunnah, janganlah. Kalau benda tu tak sunnah, dia rasa itu sunnah, kita boleh lah. Tapi kalau dia ada untuk kebaikan orang ramai, kita ada masalah tak? Ada masalah. Sebab tu Mu'adz ditetapkan padanya membaca surah tertentu. Baik. Juga dengan surah Al-Layl, juga dengan surah Al-A'la dan lain sebagainya. Dari jam surah salat Isyak ni kita lihat dibaca surah Al-Layl, surah Al-A'la, bolehlah, salah. Surah panjang lainnya pun boleh juga. Jadi kita katakan pembahagian pada tiwal, mufassal ini semua supaya memudahkan kita memilih sebenarnya. Dan kita dah tahu memilih, kita kalau nak ikut sunnah ni, kita pelbagai. Sebab itu dalam ini dinamakan sebagai kepelbagaian dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah, di mana ada keluasan kita luaskan. Kalau tak ada keluasan, kita jangan luaskan. Tapi kalau disempitkan, kita sempitkan. Kalau ada keluasan, kita luaskan. Jangan kita sempitkan. Tak masalah lah. Kita kata kalau kita salat di masjid, ikut saja, tak kisah. Yang penting kita akan dapat pahala lebih besar daripada salat di rumah. Kalau kita jadi imam kat masjid, kalau jadi imam kat masjid, tak boleh. Kenapa kita katakan tadi, Kisah Mu'adz, Nabi larang marah dia. Kenapa? Kerana sebab dia bersolat panjang, ada orang keluar dari bersolat kerana tak tahan panjangnya sangat. Jadi sebab itu Nabi larang kepada Mu'adz radhiyallahu anhu. Jadi dengan itu imam ni tugasnya melihat makmum. Kalau baru solat pendek, baca baru surah pendek, belakang apa budak dah nangis, kita lakukan saja takbir, rukuk dah tak ada masalah. Tak payah habiskan pun tak kisah. Tujuan apa? Meringankan makmum. Nah. Nah. Ada masjid sana jadi trend tu. Di mana Ustaz? Ada masjid sana dah jadi trend. Di mana? Orang dah tak baca lagi surah Al-Ghasyiyah sama Al-Ghasyiyah. Itu yang kita sedih ya. Yang kita sedih yang tak dibaca puluh-puluh tau tak sama Inah. Nah itu mungkin bukan. Kalau disuruh baca surah yang panjang sikit, kisah. Yang sekadar dengannya sekali boleh buat lah, tak masalah. Tapi yang sebanyaknya, yang banyakkan yang dilakukan adalah surah Al-A'la dengan Ghashiyah. Yang itu kalau dari suruh, kita kena taat lah. Kerana kita dasar taat kepada jadi kita kecewa lah di situ. Tapi kita kena anjurkan suruh ilmunya. Kerana kalau orang semua sedar, orang nak, dia kena terjadi. Jadi kalau orang semua tak nak, kita tahu dia sunnah pun tak tahu tanah isi tanah makan. Dia tak tahu sunnah. Tapi ini mesti dah jadi kebiasaan. Dah jarang kita dengar lagi. Adalah semua Al-Ghasyiyah. Terutama kalau kita lihat dia lakukan ini pada waktu-waktu yang sibuk, yang ringkas, dia perlu ringkaskan. Kita kata ada dasar tak? Ada dasarnya. Kena masalah konteks negeri, kamu ambil perhatian. Konteks negeri, konteks tempat, kita harus ambil perhatian. Kalau di Malaysia kita tu kurang sikit. Dia ke pun ke dia punya ni. Sejadah lagi. Okey. Tak malam Jumaat ni? Jadi kita kata kalau dia memang kata demikian, tak kisahlah balik kepada discretion imam pertama. Tetapi kita katakan sunnahnya kita demikian kita katakan. Jadi kalau imam, kalau makmum, imam ni kalau lihat dia nak menepati sunnah, lakukan demikian. Tapi ada kalau kita kata bahawa kita kata dia tak bagus, kita taklah. Cuma kita kata tarkul aula, dalam meninggalkan lebih utama. Dia tak komen. Dia komen. Tahu. Komen boleh. Nah. Baik. Anakku nak kata tadi bahawa dasarnya kalau ada keperluan, misalnya kadang-kadang waktu Singapura ni lambat maghrib ni, zuhur ni, atau waktu Jumaat ni. Jadi kita pun berpendapat bahawa waktu Jumaat lakukan semasa selepas masuk waktu. Sedangkan kalau ikut pendapat yang lain, dia boleh sebelum masuk waktu. Ada pendapat lah, kita kata kita akan datangkan khutbahnya. Jadi apabila berlakunya masuknya waktu sebelum waktu, jadi dia keluar terlirik sampailah kita kata dua lebih, yang mana menyebabkan orang ramai gelisah. dan mereka bekerja balik patut pukul 2 sebagainya. Jadi mereka gelisah dan ini menyebabkan juga masalah fitnah yang kita katakan tadi. Solat mereka kita rosak dengan apa? Dengan memainkan. Walaupun Nabi SAW sadar bahawa daripada kebijaksanaan, kecerdikan seorang imam tu ialah dia memanjangkan, dia memendekkan khutbahnya, dia memanjangkan surahnya, bacanya. Tetapi kita katakan sekarang ini berbeza. Sekarang surah khutbah dah daripada begitu panjang lah, tak boleh tukar pun. Sebagian tak tertukar pun. Kalau dia tertukar tak kisah, dia terpendekkan, dia ringkaskan. Tapi sebahagian tidak, dia ikut. Oh, itu kalau kat Malaysia kena tangkap. Sini tak ada. Alhamdulillah. Dekat Malaysia memang kita ada masalah daripada sudut apa, tak boleh diolah. Tapi kalau di Singapura, khutbah-khutbah selagi kita lihat dapat capaikan matlamat, maksud tak ada masalah. Kita boleh pendek, boleh apa, boleh ringkaskan sebagainya. Dia boleh, boleh buat. Sekarang kalau sebenarnya pihak mengisi tak ada masalah untuk kita merubah. Ada pelonggaran. Kita sesiapa ikut kursus-kursus apa khatib ataupun menulis khutbah, bingkil menulis khutbah, mereka akan dapat itu memang dibenarkan. Sebab itu kita tak ada masalah, tak ada tindakan bagi mereka yang menukar. Janganlah datang perkara yang tak patut datang. Kerana orang ramai. Macam mana dia datang satu pendapat-pendapat yang khusus misalnya, kita tak boleh lah. Haruslah meraihkan dan harus mendatangkan daripada dasar-dasar yang kukuh dan sebagainya. Baik, kemudian kita pergi pada selepasnya. Hasil kompromi antara berbagai hadis di atas bahawa semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat itu. Jadi sinilah kita ambil ke lapangan itu. Apabila Allah SWT, Nabi SAW lakukan demikian, disebabkan keadaan-keadaan tertentu, kita lakukan demikian. Jadi kita tidak tegang, tidak rigid, hanya berpendapat dengan pendapat yang agak kita katakan tak fleksibel. Sedangkan Nabi SAW fleksibel terhadap perkara tersebut. Di sinilah kita katakan kita perlu fleksibel. Dan itu adalah daripada sudut kefahaman, kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini bukanlah kita tahu mana baik mana buruk, tapi di antara dua baik mana lebih baik, dan di antara dua buruk mana lebih buruk. Itu kefahaman. Kefahaman yang sebenar ialah bukan kita tahu ini baik ini buruk, tidak. Di antara dua baik dan buruk lebih senang kita nak mengetahui. Tapi yang lebih susah untuk kita mengetahui adalah di antara dua kebaikan mana yang lebih baik, di antara dua masalah mana lebih aslah, di antara dua perkara yang buruk mana lebih buruk, dan mana yang perlu lebih diutamakan, ditinggalkan. Itu kita katakan dasarnya. Jadi sebab itulah kita perlu mempelajari. Jadi pelajaran ini boleh dipelajari dengan usul fikir juga. Kalau tak boleh mengetahui juga. Jadi ada pula usul fikir juga kita akan tekankan juga nanti. Mudah-mudahan hari ini kita dapat belajar sikit. Momentum dia dah lari ya, kalau tak belajar lama . Jadi kita kena start belajar balik. Kemudian kita pergi pada hadis, sebelum kita pergi pada hadis tersebut, ingin datangkan beberapa khilaf. Atau datang beberapa faedah. Daripada apa kita dah lihat tadi, daripada kebanyakan solat maghrib yang dibacakan dalam solat, apa bacaan dalam solat maghrib itu dibacakan dengan qisar mufassal kerana kesempitan waktu. Tetapi juga bolehlah dibacakan dengan mufassal yang panjang, tiwal mufassal. Dan di situ kita lihat tidaklah dikhususkan kepada qisar sahaja, pendeknya sahaja. Inilah kerana Nabi SAW telah membaca surah Tur dalam solat maghrib, dan ia adalah daripada tiwal mufassal. Daripada tiwal mufassal tu watur. Panjang kita lihat, kalau kita baca surah Tur, kita akan lihat makan masa 20 minit mungkin. Tak, 20 minit tak menggigil lah. 20 minit tak menggigil. Kalau menggigil tu, kalau surah macam sahabat yang kena belakang Rasulullah SAW yang solat Baqarah, Al-Imran, Isa', Masya Allah. Jadi itu yang kita katakan berat. Tapi sebab itu kita katakan, saya pernah lihat satu orang yang memang kalau mereka solat, dah biasa solat panjang ni, dia dapat kelazatan dalam membaca surah yang panjang. Jadi pembaca sebenarnya kita tak ada masalah tentang apa, tentang membaca surah panjang. Selalunya orang yang mengikut, kerana orang yang mengikut tak dapat menghayati seperti mana penghayatan orang yang baca. Di situ kita ada masalah. Itu masalah ni. Sebab tu kita, saya pernah lihat di Madinah dulu, kita beriktikaf, kita akan beriktikaf tu, pada tu belum lagi 10 hari terakhir lah. Jadi orang banyak beriktikaf, dan orang ada satu, saya jumpa satu orang mukrik lah, dia memang orang apa, hafiz, dan bukan saja hafiz, dia seorang guru, guru apa, mukrik, dia mengajar kain lah. Jadi apabila dia baca surah satu, dua rakaat dia saja, saya kira 2 jam. Saya baca surah, Masya Allah, dia tak perlu. Satu orang ni duduk, dia pergi tengok imam, dia punya guru dia kat situ, dia nak solat belakangnya. Belakang solat belakangnya, dia sampai dengan tengantuk dia. Rakaat pertama baru, dengan tengantuk dah. Sedangkan dia, Masya Allah, terus saja. Orang tu tua juga, Masya Allah. Bukan anda lah. Khusyuk ke tidak khusyuk dalam membaca tu? Hayati ke tidak hayati membaca? Itu kita kata masalah. Kita kalau kita lihat, sebab tu kita kadang-kadang dengan kita mengenal orang, kita dapat mendapat apa? Dapat terangsang untuk meningkatkan ketakwaan kita. Allah SWT ciptakan kita pelbagai kaum, pelbagai bilangan kaum dan anak bangsa ni supaya apa? Allah telah berfirman, inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah telah berfirman, sesungguhnya kami telah jadikan kamu daripada, kami telah mencipta kamu daripada kalangan lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu daripada kalangan apa, daripada waja'alnakum syu'uba, daripada kalangan apa, daripada bangsa-bangsa dan juga puak-puak, li ta'arafu, supaya apa, supaya kamu saling kenal mengenal antara satu sama lain. Inna akramukum, supaya kenal-kenal apa, supaya kutuk dia ni pendek, ni kaum ni pendek, kaum ni matanya juling, matanya tak, bukan itu. Kita bukan kenal-kenal orang ramai semua ni, kita bukan bergaul orang supaya kita kritik orang semua nak kritik, tak. Tapi untuk kita mengenal pasti mereka, di antara mereka ada lebih bertakwa daripada kita. Sebab tu Allah katakan lepas tu, sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala yang paling bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum, yang paling bertakwa. Jadi sebab itu kalau kita lihat rangsangan kita pergi haji, ramai-ramai kita nampak orang, supaya apa? Nampak orang yang ibadah, Masya Allah. Kita pun tengok, kita baru 1/10 daripada, atau 1/20 daripada dia punya kesungguhan, kegigihan. Jadi macam nak buat? Berangan aja nak jadi macam dia, berusaha lah untuk jadi macam dia. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berkegaslah, bergelombang dalam kebajikan. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlumba-lumbalah dengan apa, untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu, Rabb kamu. Itu kita katakan. Jadi sebab tu kita katakan bahawa sekarang-kadang kita tak faham kenapa nak susah-susah baca surah, pendek-pendek cukup lah. Tapi kita tak faham kenapa kan orang lakukan demikian. Cuma kita katakan, macam mana semangat kita nak baca banyak pun, kalau kita menjadi imam, kita ada tanggungjawab di belakang. Di sinilah kita katakan, kadarkan. Di sini kita katakan. Baik. Kemudian daripada apa yang telah kita bacakan juga, kita dapat tiga daripada hadis yang telah kita bacakan. Boleh tak kita bacakan surah Al-Quranul Karim? Mungkin tak dapat berikut hadis ini, tapi kita nak sedatangkan ini kerana ada beberapa faedah. Boleh tak saya baca surah pertama, mungkin surah ikut tak ikut tertib misalnya. Satu, pertama surah yang daripada Kisar. Lepas tu saya lompat ke balik belakang baca yang daripada wasat. Boleh. Kenapa boleh? Tidakkah dia melanggar urutan yang telah kita kata dia disuruh baca. Sedangkan kita tahu juga, kalaulah ikut kaedah juga, bacaan solat kita pada rakaat pertama harus lebih panjang daripada rakaat solat kedua. Kerana selalu Nabi lakukan demikian. Jadi macam mana? Dalil, Ustaz. Apa dalilnya? Dalil, kita lanjut solat malam pertama Nabi Muhammad. Jadi malam Muhammad Rasul, pertama Nabi baca Al-Baqarah. Kedua terus Nabi pergi Anisa, tak berjadi imran. Al-Baqarah, Al-Nisa. Ketiga, baru Al-Imran. Dalam lafaz itu, kita lihat malam dalil itu tidak digunakan oleh ulama untuk menunjukkan sebagai apa, sebagai apa, melambat apa itu. Kerana disebutkan di situ, adakah ikut tertib atau tidak? Tapi sekarang awak kita boleh terangkan dulu. Adakah dah ditertibkan dulu? Saya tanya jawab dulu. Adakah mushaf telah ditertibkan dulu sebelum tu? Ya. Abu Bakar mula, daripada Abu Bakar mula dikumpulkan dan ditertibkan. Ya, betul. Jadi macam mana? Dari Quran pula menyatakan bacalah yang mana yang mudah. Ah, itu lebih kukuh lagi kita datangkan. Pasal tadi kita kata, sebab itu kita katakan tadi, tidak boleh didatangkan sebagai tertib kerana zaman Nabi tak ada lagi tertib. Quran Mushaf tak ada lagi begitu tertibannya. Nampak kan? Jadi sebab itu kita kata tak digunakan ulama' gunakan kalim, apa, dari dalil sebagainya. Tapi kalau kita gunakan dalil yang umum, faqra umatayassara minhum, maka bacalah apa yang termudah untuk kamu. Tapi adakah kita kata aula lebih afdal? Kita kata lebih afdal ikut urutan. Tapi kadang-kadang kita nak baca yang lain ikut urutan tak dapat, teringat yang lepas dari huruf tu. Bacalah kerana itu yang dipermudahkan. Nah, itu dia. Jadi sebab itu kita katakan faqra umatayassar minhu. Sebab itu Nabi Nabi sallallahu alaihi juga dalam hadisnya faqra umatayassar laka minal Quran, ataupun kita lihat dalam hadis seperti ini yang telah kita sentuh, di antara hadis Musa Ussalah. Boleh tak, Ustaz? Misalnya nanti kita cuba satu ayat saja, Ustaz. Ada masalah? Ada masalah. Faqra umat, ya, surah minal Quran. Apa itu? Suami rumahnya puluh rakan hati-hati. Cukup lah. Ikut boleh, tak masalah. Kalau dia memang baru belajar misalnya surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, Allahu Akbar, baca tak kisah. Kita faqra umatayassara, jadi situ dalil menunjukkan kita baca ikut kemampuan kita. Apa yang sebab ni? Tak, kita nak cakap pasal imam tu. Imam masalah ni, kata imam takkan nak kena pada orang seperti itu. Pertama, takkan kita kena panggil imam seperti itu. Imam kita kan, kita pilih orang yang terbaik daripada kita membaca kan. Saya dipilih pun orang-orang yang kita boleh baca lebih banyak surah daripada kita. Jadi kalau kita katakan, maksudnya adalah kita tak memberatkan orang-orang yang lain nak baca. Kalau dia tak boleh baca dulu lah, dia mah Fatihah hanya cukup kerana aku belum habis, cukup sempurna baca surah satu surah. Kita tak baca saja. Lepas tu mana awak boleh berhenti, awak berhenti di situlah. Awak kukuh. Itu dah kita telah bincangkan 2 minggu lepas eh. Okey. Jadi pertama poin yang kita kata cuma saya nak terangkan, sudah diterangkan. Jadi kita kata bahawa basmalah ini dikhilafkan ulama sama ada adakah dia sebahagian daripada Al-Quran atau dia dibaca sebagai tabarukan, sebagai memberi meminta keberkatan. Kerana dan dia dimula, dia telah jadi sebagai satu amalan dan juga apa, bacaan yang dimulakan, Al-Quran dimulakan dengan ini, melainkan surah Taubah. Jadi kalaulah pendapat yang kedua tadi melihat bahawa dia bukanlah sebahagian daripada daripada apa, surah, maka dengan itu surah itu tak mengandunginya, tapi sebaiknya dibacakan basmalah sebagai perkara yang sunat dibacakan. Jadi dengan itu kita katakan surah Fatihah pun sama, surah Fatihah pun sama pendapat ulama yang melihat bahawa dia bukanlah sebahagian daripada Al-Fatihah. Tapi yang mereka melihat dia sebahagian daripada Fatihah, melihat seperti sebagai contoh Imam Mazhab Syafi'i melihat perlu dibaca. Telah kita datangkan bahawa Hanabilah dan dan apa dan Hanafiyah melihat dia sunat saja dibaca. Tetapi Malikiyah pula lihat tidak. Dan telah didatangkan juga bahawa dalam masalah ini, telah didatangkan bahawa dalam membaca basmalah ni, adakah kita jaharkan, kita kuatkan atau kita perlahankan. Dan telah didatangkan banyak riwayat-riwayat hadis menunjukkan kita perlahankan bacaan basmalah ni. Tetapi kalau nak kuatkan sekali-sekala tak ada masalah. Ini maknanya kalau dalam solat, nah, kita tak baca basmalah, kita tidak disalahkan ataupun ini satu salah satu kutubat. Sebab kalau ta'awun macam Ustaz yang ajar kita akhir bagi kita kan sebab itu kita katakan dasar yang rajihnya Allah Ta'ala lah, kita kata bahawa dibaca basmalah dan jangan tinggalkannya. Cuma kita kata bacaannya dikuatkan atau perlahan, kita kata sebaiknya diperlahankan. Sekali-sekala kalau nak dikuatkan tak ada masalah, itu dasarnya. Tapi kalau kita kata bahawa dia bukan sebahagian, kita tak kata. Dalam maksudnya kita kata bukan, kita bukan mengatakan dia bukan sebahagian Quran, jadi tak perlu baca. Tak, kita kata demikian. Kita kata dibacakan juga, dia sunnah untuk dibacakan. Cuma kita tak berpendapat bahawa dia ini wajib untuk dibacakan dengan membatalkan orang-orang yang tak baca basmalah misalnya. Tapi kalau kita kata dia sebagai wajib, maka kita bagi pendapat kita, orang yang tak baca tu batal solatnya, kerana tak cukup fatihahnya. Jadi sebab tu kita lihat pendapat yang lebih radhiyallahu ta'ala, dia kita baca, tetapi tidaklah bermakna kalau orang tinggalkannya batal solatnya. Itu dasar. Kita ikut makmum kepada orang yang imam dan baca, yang katanya dia bacanya baca pelan. Tapi kalau saya macam seolah-olah macam saya meragukan, sama saya rasa dia tak baca. Tapi jangan ragu, pasal apa dia kata kita terima kata dia. Tak perlu kita mencari-cari. Kalau kita cari-cari nanti kita payah nanti. Baik. Kita pergi pada hadis yang selepasnya. Baik, itu dia. Mana siapa pegang ni? Sejuk sangat. Masya-Allah. Kita pergi pada hadis selepasnya. Dari sini ada hadis yang selainnya, kita lihat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 24274. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'ati ألف لام ميم تنزل السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه. Jadi kita katakan bahawa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya pada solat subuh hari Jumaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca alif lam mim tanzilul kitab surah As-Sajdah dan juga hal ata alal insan muttafaqun alaihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya pada solat subuh hari Jumaat Rasulullah SAW membaca alif lam mim tanzilu dan begitu juga pada rakaat pertama dan juga hal ata alal insaf pada rakaat kedua. Hadis ini menunjukkan bahawa itulah kebiasaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada solat tersebut. Kemudian ditambah penjelasan tentang kebiasaan Rasulullah ini dengan hadis berikut Walid Tabrani min hadis Ibn Mas'ud yudimu dhadik. Dan di sini menekankan bahawa Nabi berterusan konsisten melakukannya dengan yudi muzalik, iaitu hadis Tabari dan bermaksud beliau selalu melakukan hal itu, makna sentiasa melakukannya, makna berterusan melakukannya, kerana yudi muzalik maknanya dilakukan secara istiqamah adama yudi mu. Naam. Syekh Islam Ibn Taymiyyah berkata, rahsia kenapa Rasulullah SAW membiasakan kedua surah tersebut ialah kerana kedua surah tersebut mencakup semua yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari Jumaat. Di antaranya, penciptaan Adam, hari kiamat, hari pengumpulan di padang mahsyar, yang semua itu terjadi pada hari Jumaat, dengan membacanya merupakan peringatan pada para hamba apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari tersebut. Itu hari tersebut akan datang hari kiamat. Jadi apa yang kata jadi? Hari kiamat. Apa yang telah terjadi? Ciptaan. Ciptaan kita lihat apa ciptaan Nabi Adam AS dan pengumpulan orang di padang mahsyar sebagainya. Itu semua akan terjadi juga. Menurut saya agar orang-orang mengambil pelajaran daripada apa yang telah terjadi dan mempersiapkan diri untuk kejadian yang akan terjadi. Jadi apabila diterangkan wahal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Adakah telah datang dan adakah tidak telah datang kepada seorang manusia itu, atau adakah telah datang kepada seorang manusia satu waktu yang dia ini belum lagi shay'an madhkura, lam yakun shay'an madhkura, tidak pernah disebut-sebut pun. 100 tahun lepas ada tak orang tahu misalnya akhi Isa ada? Moyang dia pun tak tahu ada tak. Ada kan aku nasi Isa nama? Tak tahu. Jadi kita kata di sini menunjukkan lagi 100 tahun pun tak ada orang mungkin tersebut-sebut kita, ataupun mungkin ada orang sebut lah pasal ada cucu kan. Tapi yang kita lihat sebelumnya belum lagi disebut. Wahal ata ala al-insan hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana. Lalu Allah ceritakan, Allah terangkan sesungguhnya kami telah jadikan manusia min nutfatin amsyajin, daripada air mani yang telah dicampur kau amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami menguji dengan memberikan dia pendengar, apa, pendengaran dan penglihatan. Jadi kita lihat ciptaan-ciptaan lalu sebagai apa? Imtinanullah ta'ala lana. Allah Subhanahu Wa Taala mengungkitkan kepada kita nikmatnya yang telah beri kepada kita. Jadi ungkitan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini membangkitkan kepada kita atas nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, memang sepatutnya, kerana Allah Al-Mannan, Allah lah yang maha mengungkit akan nikmat-nikmat ni, yang berhak mengungkit, tetapi manusia sebenarnya tak boleh mengungkit. Kalau dia nak mengambil sifat ini, dia telah lakukan dosa besar. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Falatun la yukallimuhullah yaumil qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Tiga golongan maka dia akan dapat apa? La yukallimuhullah, Allah tak akan bertutur dengannya, pertuturan yang rahmat. Wala yuzakkihim, dan Allah tak akan mensucikannya. Walahum azabun alim, baginya adalah azab yang pedih. Dan Allah terangkan Al-Mannan, orang yang suka mengungkit nikmat. Kau, aku dah kasih kau duit, aku dah bantu kau masa kau susah, sekarang tak boleh bantu aku ke? Habis. Itu lain, itu bukan mengungkit. Bukan, jangan kita ungkit, pasal itu lain, bukan ungkit. Itu kita kita bertawassul kepada Allah dengan amalan soleh kita. Tapi bukan kita untuk merasakan, ya Allah, kau patut kasih aku, kau wajib kasih aku kerana aku nanti. Tak. Tawassul. Maknanya kita tawassul Allah dengan tawaduk juga. Bila kita mengatakan, ya Allah, aku telah lakukan ini pada hari Jumaat lepas. Aku telah membantu seorang yang telah dalam keadaan terdesak memberikan apa, meminta bantuan. Aku hanya ada 10 dolar ya Allah, tapi aku berikannya kerana-Mu ya Allah. Kalaulah aku lakukan ini semata-mata mendapatkan keridhaan-Mu, maka beri kabulkanlah doaku ini. Maka itu tak kisah. Ha, itu namanya tawassul kepada Allah dengan amalan saleh. Ha, itu tak kisah. Begitu tadi kalau kita bertawassul dengan Allah dengan amalan saleh, berbeza, bukan sifat ungkit. Ya Allah, aku telah beribadah kepada-Mu begitu. Dah setahun-tahun aku beribadah, kau berikanlah aku ini ya Allah. Tak boleh. Itu bukan tawassul, itu ungkit. Kerana kita Allah SWT, kita nak beribadah macam-macam, beramai tahun bertahun-tahun pun, nak gaya bergantikan nikmat Allah yang satu pun tak boleh. Apatah lagi kita lihat sahabat yang Nabi ceritakan kisah orang yang beribadah 500 tahun, dia nak bayar 500 tahun tu dengan nikmat mata saja tak dapat bayar. Allah kata kepada dia masuk dalam neraka lepas tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan itu kita katakan bahawa tadi mana kita ungkit. Nabi SAW Al-Mannan, kemudian Al-Musbilu Izarah, orang yang meliritkan pakaian apa kainnya lebih daripada buku lali. والحالف لسلعته باليمين الكاذب, orang yang apa, bersumpah dengan barang-barang jualannya itu dengan sumpahan palsu. Allah musta'an. Jadi kita elakkan daripada melakukannya. Kemudian kita lihat di pada sudut ini menunjukkan kepada kita kenapa kita masuk bab tu. Siapa yang ingatkan saya? Pasal tawassul yang ini. Sebelum tu lagi. Okey, kita dah terangkan bahawa okay, di antaranya hayat ayat tadi surah Al-Insan, di mana Allah SWT mengungkitkan kepada kita nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Dahulunya tak pernah tersebut pun, tak pernah ada orang terfikir pun ada wujud. Lepas tu Allah ciptakan kita sedikit demi sedikit ciptaan Allah, daripada benih yang kita jijikkannya. Bagaimana dalam surah Mursalat, wal mursalati urfa wal wasimati asfar ibn al-afla inna khalaqnakum ashal ayah nuranka bima imahin, daripada apa, daripada air yang hina. Jadi kita katakan ingat, Allah ingatkan kita lagi. Jadi lepas tu hari Jumaat ni berubahlah kita, dan kita dapat dengar tentang apa, tentang surah Insan. Lepas tu surah Sajadah dulu, lepas tu surah Insan. Maka dengan itu kita akan lebih cenderung untuk kita memperbaiki. Kerana hari Jumaat ni hari yang kita sebenarnya memperbaiki amalan kita daripada dulu minggu lepas. Minggu ni lebih baik daripada minggu lepas sebenarnya. Itu yang kita lihat, kerana tak berubah-ubah pun. Setahun lepas pun sama juga. Ataupun kurang lebih baik tahun lepas daripada tahun ni. Alamak, ni masalah. Semoga Allah berikan kita taufik agar kita dapat merubah diri kita sebelum tiba masa yang tidak ada peluang untuk kita merubah. Allah musta'an, Allah musta'an. Baik, di sini kita dapat keluarkan faedah. Sunnahnya atau istihbabnya, sunnahnya kita membaca surah Alif Lam Mim Sajadah pada rakaat pertama dan dalam pada solat subuh pada hari Jumaat, dan suratul Insan pada rakaat kedua daripadanya. Dan ini adalah sunnah yang sabit, tidak ada orang boleh pertikaikan. Maknanya kalau dah Nabi lakukan, selalu Nabi lakukan, siapa lagi nak kata jangan, ini bukan sunnah sebagainya, ini bukan betul. Cuma kadang-kadang kalaulah alasannya tak boleh, kerana kalau kita baca surah Al-Insan dekat Singapura, surah Sajadah dengan Al-Insan, macam mana orang nak pergi masjid? Dia kata demikian. Jadi kita katakan ini pun harus ambil kira juga, kerana sebahagian lepas sahaja solat subuh pergi ke kerja. Jadi dengan itu kita katakan insyaAllah lah, kita kalau nak buat waktu cuti tak ada masalah. Walaupun satu dua mungkin terkena, okeylah, kita dah kata umumnya dah ini. Tapi kalau lah waktu kerja, semua bekerja, kita buat demikian tak sesuai, ijtihad kita salah. Kemudian kita lihat juga daripada Ibnu Qayyim rahimahutaala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada salat subuh Jumaat dan membacakan surah Alif Lam Mim Tanzil yang tadi kita baca, surah Sajadah. Begitu juga hal ata'al insan. Aku telah mendengar Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inna makana sallallahu alaihi wasallam yaqra hatain suratain fi fajril jumu'ah li'annahuma tadhamman. Ini yang tadi hadis yang kita datangkan, Imam Ibnu Taimiyah mengatakannya kelebihan daripada ini. Kemudian kita lihat sebahagian sebahagian imam-imam masjid mendatangi salat subuh pada waktu Jumaat dengan apa? Dengan apa yang berkhilaf dengan sunnah, dengan sangkaan mereka itulah yang dilakukannya. Sebahagian mereka membaca sebahagian daripada surah Sajadah pada rakaat kedua, dan sebahagian pun daripada surah Al-Insan pada rakaat pertama. Tadi membaca sebahagian daripada surah Sajadah pada rakaat pertama, sebahagian pula mereka membaca sebahagian pun daripada surah Al-Insan pada rakaat kedua. Kita kata sebenarnya ini bukanlah sunnah. Yang sunnahnya baca keseluruhan surah As-Sajadah, lepas itu rakaat kedua baca keseluruhan surah Al-Insan. Dan sebagian pula membaca surah Sajadah pada solat subuh Jumaat itu. Semua dia baca surah Sajadah. Rakaat pertama, rakaat kedua, Sajadah. Jadi dia potong Sajadah. Yang separuh-separuh tadi dah datang yang pertama. Yang kedua, Sajadah separuh-separuh. Panjang dari separuh pertama, separuh. Itulah. Jadi kata sebahagian rakaat pertama, sebahagian lagi rakaat kedua. Sebahagian pula membaca surah Sajadah sepenuh. Tapi sebahagian membaca pada surat berhubung membaca sebagai surah Insan. Kita katakan bahawa di sini, jadi kita katakan dia membaca satu-satu. Kalau hari Jumaat depan dia baca satu, dia satu hari Jumaat dia baca satu. Nah. Dan sebagian pula membaca pada surah apa? Surah Jumaat. Rakaat pertama sebagainya pada rakaat pertama atau kedua, sebagian membaca surah apa? Surah Kahfi pula. Itu surah Kahfi kan sunat. Baca pada hari Jumaat, jadi baca surah Kahfi. Kita kata untuk kita mendapati sunnah dalam surat subuh tu, perlulah ikut seperti mana Nabi lakukan. Jadi di sini adalah seyoginya kita mengikuti, jangan kita merubahnya. Itulah kita menjadi kita apa kita harus ambil perhatian. Nah. Dan di antara kita lihat Abu Nabi sallallahu adalah hadis sebut Ibn Abbas, Ibn Mas'ud mengatakan Nabi yudinu zalik, mana menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa membacanya. Dan Nabi tak meninggalkannya. Jadi di sini kita kata sunnah ni sunnah yang kita katakan kalau tak buat memang rugilah. Tak dapat sunnah. Jadi kalau kita suatu ada tempat masjid tertentu dia buat. Jadi orang nak baca surah ini subuh, pergilah masjid tu. Okeylah. Tak kisah. Tapi kalaulah untuk dijadikan sebagai setiap masjid, susah juga kerana masyarakat. Tapi kalau kita berada di Mekah, memang setiap masa, kerana masa kerja lain, semua masa lain kan, kita tak masalah, tak ada terkesan. Dan di negeri lain juga begitu. Kalau misalnya kita di Australia, di mana-mana negeri yang agak tak hektik seperti Singapura misalnya kan, boleh kita bacakan, tak ada masalah. Hari Jumaat off, kalau konteks kita hari Jumaat off. Jadi kalau tidak, susah kita nak buat. Tapi adakah bermakna kita tak buat ni kita solat kita tidak sah? Kita tidak, bahkan kita tadi adalah perkara sunnah. Cuma kalau kita ada peluang untuk melakukannya, kita tinggalkannya, kita kerugian, kehilangan peluang untuk menepati sunnah. Nah, ada soalan? Orang yang berpisah dari jemaah sepanjang jalan, adakah dia masih dapat pahala berjemaah? Ya, dah pergi jauh ni. Okay. Adakah orang yang bermufaraqah daripada imam, adakah dia dapat pahala berimam? Itu balik kepada beberapa pandangan ulama. Ada melihat sekiranya dia dapat satu rakaat, dia dapatlah solat tersebut. Maka yang lain dia dapat juga. Sebagian melihat tidak, dia tidak dapat solat kerana apa? Kerana dia telah berpisah daripada imam sebelum imam selesai. Kerana daripada sudut kaedahnya adalah kalau siapa selesai dengan imam, dia akan dapat pahala seperti imam. Itu daripada sudut ini. Kita akan bincang insya-Allah bab tersebut. Cuma kalau kita ada peluang, jangan sekali kita berpisah daripada imam. Kerana ini boleh mendatangkan fitnah. Kalau kita tak boleh, janganlah kita pisah. Melainkan kalau ada terdesak misalnya. Itu masalah-masalah yang kita katakan yang membolehkan. Misalnya ada kita tadi terlupa misalnya hendak buat sesuatu yang kita tak balik sekarang ini, kita merubahalikan rumah dan sebagainya, maka harta benda dan sebagainya, kita kata bolehlah. Misalnya kita terlupa nak matikan apa namanya dapur gas dan sebagainya, atau gas buka belum cari mancisnya, itu semua adalah perkara yang kita katakan harus dibenarkan kita membatalkan solat kita, kerana ada di sama ada boleh kehilangan nyawa atau harta benda, di antara yang kita kata adalah rukhsah untuk kita. Sebenarnya dasar membatalkan solat haram hukumnya. Allah telah melarang kita membatalkan ibadah kita. Baik, nasihat saya. Baik. Kita berhenti di sini. 276. 276 eh? Kita terima. Kita sampai, adakah sampai merangkumi atau tidak? Tak ada masa tadi kita ilah tu, ada kata 275, ada kata 276. Maknanya ilah ni sampai mendah habis lah cover. Ada kata belum cover pun pada ilah. Itu dia kata dasar ni, khilaf yang kita katakan. Naam. Ada soalan sebelum kita mula kita punya sedikit kita punya apa? Usul. Tak ada. Bat. Habis mengatakan so kita batasnya sampai tengah malam. Ada hari yang mengatakan dia akan rumah aku ada sama. Itu tak dalam hadis tu tak terangkan tentang kalau solat isyak tu yang Nabi lakukan yang Nabi solat lambatkan. Okay. Itu tidak menunjukkan bahawa apa bahawa ianya adalah lepas paruh malam. Kerana dalam nafas yang lain kita dapati penerangan ni bahawa dia ada satu riwayat menerangkan 1/3 di permalam. Ada satu riwayat menerangkan dia setengah di permalam. Ini telah kita datang juga dalam buku kita. Kalau kita rujuk, kita akan dapati bahawa solat isyak akhirah itu isyak yang terakhir dilakukan, sebaiknya kita lakukan sama ada 1/3 malam atau 1/2 di permalam, maksudnya setengah malam. Jangan lebih daripada itu. Kerana lebih daripada itu dah lari dari dah masuk kepada waktu solat yang mu'tirari. Dia ada dua waktu, waktu ikhtiari, waktu i'tirari. Waktu ikhtiari waktu pilihan, waktu i'tirari waktu dah sampai darurah. Kalau tak buat juga berdosa. Dan dengan itu kita katakan waktu ikhtiari i'tirari bagi solat malam, solat isyak panjang. Maknanya kita katakan i'tirari panjang daripada solat waktu i'tirari yang lain. Kita kata kita tahu kalau waktu asar, waktu zuhur, waktu subuh, kemudian kita kata waktu apa, waktu maghrib juga kita katakan waktu dia ikhtiari dengan itirari, tapi itirari ni sangat singkat. Maknanya itirari ni kita katakan tak panjang seperti kita. Ikhtiari antara misalnya okay, kita kasih contoh zuhur kepada asar, kita zuhur pukul 1, asar pukul 4 misalnya. Kita ambil contoh 1-4. Jadi berapa jam kita ada? 3 jam. Jadi 1 sampai 3.50 ni kita kata 3.50, 3.55 masih waktu ikhtiari, waktu pilihan. Tapi kita sampai 5 minit lagi kalau tak solat juga dah waktunya waktu ittirari, darurah. Kalau tak buat sampai lepas kita daripada waktu tu berdosa kita. Jadi waktu ittirari dah mesti kita buat. Kalau tak buat kita berdosa. Kerana kalau kita tak buat, kita akan keluarkan waktu solat pada waktunya. Faham eh? Tapi kita kata sampai waktu isyak, kita katakan dia berpanjangan. Waktu isyak kerana kita katakan Nabi SAW ada solat isyak, waktu isyak adalah sehingga pertengahan malam. Jadi pertengahan malam itu sebagai penghabisan waktu isyak yang ikhtiari. Tapi kalaulah orang tidak lakukan, selepas itu dah masuk waktu yang ikhtirari. Itu lebih tepat lah. Wallahu ta'ala. Ada yang pendapat lain pula. Itu telah kita datangkan. Telah kita datangkan bahawa ada pendapat mengatakan solat isyak ialah sampai subuh. Kenapa? Dalilnya dalil umum. Dalil umumnya ialah tidaklah dikira seorang itu mufarrid, mana orang yang apa luar daripada batasan, orang yang melampau daripada batasan Allah Ta'ala ini, selagi dia lakukan solat sebelum masuknya waktu solat yang lain. Itu hadisnya. Tapi adakah kita katakan itu sebagai dasar? Kerana adakah lafaz yang lebih khusus, yang lebih jelas, lebih tepat pada tempatnya, kita tidak indahkan? Nabi SAW ada solatul isyak ila nisful lail, solatul isyak sampai pertengahan malam. Jadi macam mana pertengahan malam ni kalau kita nak gunakan, kita lebih jelas ini, lebih kuat ini, jadi kita harus gunakan juga. Jadi hadis yang mengatakan majlis malam tu kan, yang waktu tu kan, waktu sahabat-sahabat kalau tidak memperhatikan, inilah waktu dia kan. Tapi waktu tu dia ambil tu majoriti daripada malam. Dia bukan majoriti. Dalam lafaz tak ada letak. Dalam lafaz tu kita dah didatangkan tafsiran hadis-hadis yang lain menunjukkan bukan majoriti, nisful lail atau 1/3 malam. Itu lafaznya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa waktu isyak ni penghabisannya bila, di situ khilaf ulama. Ada kata 1/3 malam, ada kata 1/2 malam. Ha. Tapi ada yang kata-kata kita katakan yang majoriti, yang majoriti malam, kita kata tidak. Kerana kalau dia dah mula salat isyaknya pada pertengahan malam sampai habis apa mula habisnya lepas majoriti malam, tak kisahlah. Ha. Tapi kalau dia mula lepas majoriti malam, maknanya dah lepas tengah malam, kita tidak. Dan apabila kita katakan aghlabul dia bukan aghlabul lail, misalnya daripada tammal lail, mana tammal lail mana dah gelap sangat, dia bukan majoriti tapi lebih dari lapas yang kita datangkan yang telah kita bacakan ialah dah malam dah gelap dah, maknanya waktu dah apabila dah tiba 1/3 malam dah ternampak cahaya matahari sedikit pun dah ternampak. Jadi waktu tu waktu yang dah gelap malam dah, maknanya daripada sudut itu nampaknya macam dia dah makin hitam kat ni. Jadi sebab tu i'tamma. Jadi dia kata aqama atau namanya atama. Atama bukan maknanya banyakkan malam, tidak. Maknanya adalah gelap dia punya malam. Malam ni gelap sangat. Maksudnya dah masuk maksudnya kita dah kata bahawa itulah waktu dah kita kata dah gelap lah, malam gelap. Betul. Itu yang sunnahnya. Macam tuntutan. Dia bukan maksudnya gini. Kita kata kalau Nabi SAW mengatakan demikian, menunjukkan sini bahawa waktu yang paling baik afdal lakukan adalah waktu itu, isyak akhirah. Namanya isyak al-akhirah, maknanya isyak yang terakhir. Tapi kerana Nabi SAW mengatakan kalaulah laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayusalli isyak indal atamah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, akan aku meminta mereka untuk solat isyak pada waktu atamah dah gelap malamnya. Tapi di sini kita katakan bahawa bahawa Nabi SAW mengatakan kalau tak memberatkan, tapi kerana ianya sangat memberatkan, sebab itulah ianya tidaklah kita katakan menjadi satu tuntutan yang mana kita semua harus anjurkan orang untuk lakukan demikian. Dia hanya kalau kita ada kemampuan untuk lakukan itu lebih afdal. Jadi afdal yang datang daripada sudut apa? Kemampuan, bukan daripada sudut umum. Kalau kita tahu umum, susah. Nanti kita memberatkan, kita sempitkan apa yang Nabi luaskan. Itu kita ada. Jadi kalau kita sambil, ada kemungkinan kita tergelincir ke sebelah lagi. Okey, sebab tu kita kata 1/3 baik. 1/3 malam, kita lakukan isyak akhirah dah bagus. Jangan sampai setengah. Setengah berat. Jadi setengah, 1/3 dah berat dah. Jadi macam mana kita tahu pertengahan setengah 1/3 kita bincangkan? Masuk isyak ke? Ambil maghrib, ambil subuh. Bila maghrib, bila subuh, bila fajar. Lepas tu kita bagi, kita tengok berapa jam ada. 12 jam setengah. Jadi kita lihat setengah dan berapa jam setengah ialah 5 jam suku. 6 jam suku. Jadi bila 6 jam suku, kita tambahlah di pukul 7 sampai tambah lagi 6 jam suku. Jadilah waktu tu waktu pertengahan malam. Jadi macam mana bertiga pula, kita buat demikian juga. Bahagikan 3. Kerana subuh lah mulanya siang. Bukan subuh. Kan. Sebab saya katakan bahawa kita tidak namakan apa subuh tu, subuh dah kira apa, dah kira siang dah. Dah kira sebab tu puasa kita mula daripada fajar, bukan mula daripada syuruk. Jadi kalau masyarakat yang mengambil hadis subuh tu, cakap dia bahawa belajar hadis yang lain juga. Jadi lepas tu suruh dia buat amatan. Adakah awak nak namakan yang ini? Lepas tu tinggalkan hadis yang lebih jelas. Nabi kata, kalau gitu kita kata kita tak boleh. Kerana kita dasarnya kita kalau boleh, jangan kita abaikan sesuatu dalil. Amalkan dalil-dalil tersebut. Jadi dengan kita amalkan dalil tersebut, baru kita dapat membuat kisah rumusan seperti tadi. Wallahu ta'ala alam. Tak boleh. Tak ada lagi soalan? Sebelum kita tutup. Al-jam'u awla minal minal tarjih. Al-i'mal awla minal ihmal. Ihmal. Ada soalan? Tak ada? Baik. Mafi hudur? Adakah kehadiran situ? Ada 5. Okay, wallahu ta'ala alam. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah, dapat kita meneruskan insyaAllah pada minggu depan. Dan minggu depan mungkin kita akan bincangkan yang telah kita datangkan. Lepas itu baru saya edarkan lah. Saya speak by minggu depan insyaAllah saya dapat selesaikan dia punya terjemahan. Dan kita akan terangkan kenapakah kita tarjikan demikian, dengan kita datangkan beberapa lafaz-lafaz yang lain daripada hadis-hadis dan juga asar. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.